Ambil dan tentukan posisi Anda yang nyaman dan jauh dari gangguan apapun. Harap agar Anda tidak mendengarkan audio surgawi ini dalam keadaan mengendarai mobil atau sepeda motor. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dengarkan audio surgawi ini dengan menggunakan headset di telinga Anda. Karena audio ini dirancang secara khusus untuk menstimulasi otak kiri dan otak kanan Anda sehingga masuk di alam bawah sadar Anda dengan baik. Paling bagus, rebahkan badan Anda sehingga pada posisi yang sangat rileks dan santai. Apabila Anda sudah di posisi yang nyaman, pandanglah satu titik di depan Anda sambil merasakan keluar masuknya nafas Anda secara alami. Sementara Anda bernafas secara alami, rasakan pada kelopak mata Anda merasa semakin lelah dan ingin terpejam. Apabila ada dorongan pada kelopak mata Anda terasa rileks dan ingin terpejam, biarkan jangan dilawan atau boleh dibantu untuk terpejam atau izinkanlah ia untuk istirahat. Sementara apabila belum terpejam, Anda boleh menunggu dengan merasakan semakin hening dan tenang dalam pikiran Anda. Sekarang, biarkan mata Anda tertutup dengan bantuan Anda. Biarkan mata Anda tertutup dengan bantuan Anda. Biarkan dan izinkan mata Anda untuk istirahat, untuk merasakan kenyamanan dengan tertutup dan istirahat. Segala suara yang muncul dari luar atau sekitar diri Anda, biarkan semua itu membantu mendorong Anda semakin memasuki alam relaksasi lebih dalam dan jauh lebih lelap dari sebelumnya. Tarik nafas panjang dari hidung Anda secara perlahan dan penuhi rongga paru-paru Anda. Kemudian hembuskan sambil memasuki alam relaksasi lebih dalam dan jauh lebih lelap dari sebelumnya. Sekarang gunakan kreativitas dan imajinasi Anda dengan membayangkan dan berikan warna yang nyata dan jelas sesuai warna favorit Anda terhadap udara yang akan Anda hirup, misalnya hijau, putih, atau biru, atau warna apapun yang membuat Anda merasa nyaman dan tentram saat warna tersebut masuk ke dalam tubuh Anda melalui hidung Anda saat bernafas. Berikan warna yang jelas sesuai warna favorit Anda terhadap udara yang Anda hirup, karena udara itu membersihkan segala ketegangan dan stres dalam diri Anda, membersihkan bakteri-bakteri, virus, dan energi negatif dalam tubuh Anda secara tuntas. Di dalam tubuh Anda ada 7 titik cakra harus dibersihkan sebelum masuk ke alam relaksasi lebih dalam. Sekarang Anda membersihkan cakra-cakra tersebut, salah satunya berada di ubun-ubun Anda. Tarik nafas panjang dari hidung Anda udara yang telah Anda beri warna sesuai warna favorit Anda. Kemudian kirimkan ke kepala Anda memenuhi seluruh otak besar dan otak kecil Anda dan biarkan membersihkan bagian-bagian yang perlu dibersihkan. Rasakan di kepala Anda menjadi semakin tentram dan hening. Kemudian hembuskan bersamaan mengeluarkan semua stres dan ketegangan di kepala Anda atau Sahasrara Cakra atau juga disebut dengan Cakra Mahkota Anda. Tarik nafas panjang dari hidung Anda dan kirimkan ke cakra ke-6 atau Adnya Cakra yang terletak di dahi atau tepatnya di antara alis Anda. Kemudian biarkan menjalar ke wajah Anda hingga kedua telinga Anda. biarkan memenuhi seluruh dahi, wajah, dan telinga Anda. Sekarang hembuskan bersamaan dengan segala ketegangan yang ada di dahi, wajah, dan telinga Anda menjadi semakin rileks dan santai. Tarik nafas panjang dari hidung Anda dan kirimkan udara segar tersebut ke leher Anda pada cakra kelima atau wisuda cakra. Biarkan membersihkan di sana. Sekarang hembuskan bersamaan leher Anda menjadi semakin rileks dan santai. Tarik nafas panjang dari hidung, kirimkan ke cakra keempat atau Anahata Cakra yang terletak di dada Anda, tembus ke punggung Anda. Sekarang biarkan udara segar tersebut menjalar ke kedua tangan Anda, memenuhi seluruh tangan Anda. Kemudian hembuskan dari mulut Anda sambil menguras seluruh ketegangan yang berada di tangan Anda, dada, dan punggung Anda. Bagus sekali. Sekarang tarik nafas panjang lagi dari hidung Anda dan kirimkan ke cakra ketiga yang terletak di pusar yang disebut dengan Manipura Cakra. Dan biarkan perut Anda hingga ke bagian belakang, udara tersebut membersihkan dan memproses di sana. Secara perlahan, hembuskan bersamaan dengan stres dan ketegangan pada cakra ketiga dan perut. Apabila ada endapan bakteri atau energi negatif di sana, biarkan keluar bersamaan dengan memasuki alam relaksasi lebih dalam dan jauh lebih lelap dari sebelumnya. Tarik nafas panjang dari hidung Anda, kirimkan ke cakra kedua yang terletak antara pusar dan kemaluan Anda. Biarkan dibersihkan di sana hingga ke kemaluan Anda. Kemudian buang dari mulut. Bagus sekali. Sekarang tarik nafas panjang dari hidung, bawa ke tulang ekor Anda dan menjalar ke seluruh kaki Anda, kemudian hembuskan dari mulut. Itu untuk membersihkan pada cakra pertama atau cakra dasar yang disebut dengan Muladhara Cakra. Tarik nafas panjang dari hidung dan penuhi seluruh bagian tubuh Anda. Kemudian buang melalui mulut sambil memasuki alam relaksasi lebih dalam dan jauh lebih rileks dari sebelumnya. Sekarang tarik nafas panjang dari hidung Anda. Kemudian hembuskan bersamaan dengan merasakan gelombang relaksasi dari ujung kepala hingga ujung kaki Anda. Tarik nafas panjang dan dalam dari hidung Anda dan penuhi rongga paru-paru Anda. Kemudian hembuskan sambil memasuki alam relaksasi yang lebih dalam dari sebelumnya. Saat ini, saatnya Anda memberikan kesempatan kepada diri dan pikiran Anda untuk menjadi rileks dan santai. Masuki alam relaksasi Anda lebih dalam dan jauh lebih lelap dari sebelumnya. Saya akan menghitung dari 1 sampai 10. Pada setiap hitungan, lipat gandakan relaksasi Anda jauh lebih lelap dan jauh lebih rileks dari sebelumnya. 1. Lipat gandakan relaksasi Anda 10 kali lipat lebih dalam dan jauh lebih lelap dari sebelumnya. 2. Masuki alam relaksasi lebih dalam dan lebih rileks. 3. Lebih dalam lagi dan rasakan otot-otot di bagian kepala dan wajah Anda menjadi sangat rileks dan santai. 4. semakin rileks, semakin santai. 5. Semakin nyaman dan tenang. 6. Lipat gandakan relaksasi Anda 10 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. 7. Rasakan kenyamanan sensasi relaksasi semakin menyelimuti seluruh tubuh Anda. 8. Lebih lelap dan jauh lebih rileks dari sebelumnya. 9. Anda semakin dapat merasakan kedalaman relaksasi seluruh tubuh dan pikiran Anda saat ini. 10. Anda telah berada di alam relaksasi yang begitu dalam dan terlelap. Rasakan gelombang relaksasi dari ujung kepala turun ke leher Anda, dada dan punggung hingga ke ujung kaki Anda, dan terasa sangat rileks dan santai. Saat ini Anda dapat merasakan relaksasi seluruh bagian otot-otot tubuh Anda. Anda dapat merasakan betapa rileksnya, betapa lemasnya otot Anda, mulai dari otot dahi, otot mata yang terpejam dengan santai dan tenang, hingga ke ujung kaki Anda. Anda sangat menikmati suasana relaksasi Anda ini dengan nyaman dan penuh bahagia. Ulangi kata-kata saya di dalam hati Anda dengan keras dan jelas. Saya menyadari bahwa hidup sehat adalah mutlak dilakukan untuk kebahagiaan hidup saya. Saya mencintai tubuh saya, karena hanya dalam tubuh inilah saya bisa hidup. Sayalah yang bertanggung jawab atas diri saya. Saya yang harus mampu menjaga tubuh saya tetap sehat dan ideal. Saya yang bertanggung jawab untuk menjaga keindahan dan kesehatan tubuh dan pikiran saya yang telah dianugerahkan. Bayangkan di depan Anda ada sebuah cermin besar. Munculkan dalam pikiran Anda dengan nyata dan jelas. Di cermin itu, Anda melihat tubuh Anda seperti yang Anda inginkan. Berat badannya seperti yang Anda inginkan. Lengkap dengan bentuknya yang indah dan ototnya yang proporsional. Rasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam hati Anda bahwa Anda telah mencapai berat badan ideal Anda saat ini. Bayangkan di depan Anda ada sebuah cermin besar. Munculkan dalam pikiran Anda dengan nyata dan jelas. Di cermin itu, Anda melihat tubuh Anda seperti yang Anda inginkan. Berat badannya seperti yang Anda inginkan. Lengkap dengan bentuknya yang indah dan ototnya yang proporsional. Rasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam hati Anda bahwa Anda telah mencapai berat badan ideal Anda saat ini. Sekarang saya akan menghitung mundur dari 10 sampai 1. Pada setiap hitungan, Anda membawa energi-energi yang telah Anda dapatkan dalam diri Anda. Anda bersiap menjalankan semua ini ke dalam kehidupan Anda sehari-hari. 10. Segala sesuatu yang Anda imajinasikan secara perlahan, tarik semua itu menjadi kenyataan yang begitu sempurna dalam hidup Anda. 9. Biarkan itu terjadi tanpa Anda kritisi atau analisa. Biarkanlah alam bawah sadar Anda membimbing diri Anda mewujudkan impian Anda menjadi tubuh yang ideal. 8. Rasakan kenyamanan, kelapangan dada dan kelegaan hati Anda saat ini, menerima anugerah dengan penuh kebahagiaan dan syukur. 7. Perasaan positif itu menyelimuti diri Anda penuh perasaan bahagia dan tersenyum. 6. Perlahan bangunkan diri Anda dengan semakin percaya diri dengan tubuh yang baru dan disiplin yang baru juga. 5. Penuh kesegaran baru dan hidup baru untuk mencapai bentuk tubuh yang indah dan ideal. 4. Wajahmu semakin gembira dan cerah. 3. Siap-siap Anda untuk membuka mata. Rasakan seluruh tubuh Anda begitu bahagia dan damai. 2. Gerakkan tangan dan kaki Anda secara perlahan. 1. Perlahan buka mata Anda dan rasakan kebahagiaan itu menyelimuti tubuh dan hati Anda. Rasa syukur, kaya, dan hidup Anda jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Walau kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, namun Anda tetap akan disempurnakan dengan kekuatan-kekuatan atau energi-energi positif yang Anda pancarkan dan juga yang Anda terima dari Tuhan di setiap nafasmu. Buka mata Anda dan lihat di sekeliling Anda. Semua berubah menjadi penuh kasih sayang dan kebahagiaan untuk menjadikan diri Anda tetap sehat. Dan untuk mengalami perubahan yang positif dan semakin cepat, saya menganjurkan untuk meminum air putih minimal 8 gelas atau 2 liter dalam sehari. Sukses selalu untuk Anda dan salam happy. Bersama saya Ngurah Sudarma, Bali Yoga Master and Wellness Coach, untuk mencapai potensi maksimal Anda untuk hidup sehat, seimbang dan penuh kekuatan. Saya International Certified Yoga Teacher, International Certified Wellness Coach, Certified Hypnotherapist, penekun spiritual dan spa business owner. Apabila Anda membutuhkan pembimbing, mentor atau coach untuk menata kehidupan dan spiritual Anda, dapat menghubungi saya di 0856-3722-26, website www.baliyogamaster.com. Beberapa hal yang bisa saya lakukan secara profesional untuk Anda, yaitu melepaskan diri Anda dari kecanduan atau kebiasaan buruk seperti merokok, obat-obatan terlarang, seks bebas, kecanduan judi, ketakutan atau trauma atau fobia, sering kesurupan dan kebiasaan buruk lainnya. Itu dapat dihentikan seketika dengan terapi 1-2 jam untuk berhenti selamanya. Sulit melupakan kesalahan dan memaafkan orang lain maupun diri sendiri, kurang percaya diri, sulit memenuhi keinginan, sulit mencapai hasil yang maksimal dengan cara mental block terapi, menurunkan atau menaikkan berat badan, pembersihan dan menyeimbangkan cakra-cakra dalam tubuh, keseimbangan tubuh, emosional, mental, dan spiritual, stress release management, menata ulang kehidupan yang berantakan, membangun hubungan baik dengan pasangan, orang tua, teman, atau saudara. Yoga terapi dan meditasi, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Vinyasa Flow Yoga untuk meningkatkan kewaskitaan, keseimbangan, kesehatan, dan kekuatan diri. Massage atau terapi pijat untuk melepaskan stres dan ketegangan bertahun-tahun di dalam diri Anda. Saya juga menyediakan konsultasi bisnis spa dan manajemen mulai dari merencanakan atau men-setup bisnis spa, meningkatkan penjualan, rekrutmen dan training spa terapis, men-setup sistem dan manajemen secara profesional agar bisnis spa Anda mampu berjalan tanpa Anda ada di dalamnya dan menghasilkan omset miliaran setiap tahun dan profit ratusan juta. Info lebih lanjut silakan klik www.sangspaubud.com. Salam happy, gratitude and abundance.